الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di materi kitab yang ke-16 dari Sahih Bukhari kitab Al-Kusuf. Pada bagian awal dari kitab Al-Kusuf sudah kita kita bersama bahwasanya Al-Kusuf ataupun Al-Khusuf yaitu gerhana yang terjadi pada matahari ataupun bulan merupakan ayat min ayatillahi azza wa jalla, tanda dari tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terjadinya gerhana bukanlah merupakan tanda lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang. Yang itu merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah kita lihat bahwasanya gerhana yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadinya di hari meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal, kemudian terjadi gerhana, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya terjadi gerhana dikarenakan kematian putra Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat gerhana, beliau berkhutbah dan di antara isi khutbahnya beliau mengatakan Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi azza wa jal la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan merupakan tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan meninggal atau lahirnya seseorang. Dan juga sudah kita lalui di bagian awal dari kitab Kusuf bahwasanya ketika terjadi kusuf itu gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan salatul kusuf, salat gerhana. Yang mana salat gerhana kaifiyahnya, tata caranya sedikit berbeda dari sholat-sholat yang lainnya. Yaitu 2 rakaat, akan tetapi fi kulli rakaatin ruku'an. 2 rakaat, akan tetapi setiap rakaatnya ada 2 kali ruku'. Jadi sholat gerhana itu 2 rakaat, fi arba'ati ruku'at wa 4 sajadat. 2 rakaat yang terdiri dari 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dan juga yang disyariatkan oleh Nabi SAW terjadi gerhana, juga kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiki dan bertakbir. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami memperlihatkan ayat dan gerhana min ayatillahi azza wajal, melainkan agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disyariatkan juga bersedekah tatkala terjadi gerhana. Kata Nabi, "Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wadhkuru wa shollu wa tasaddaqu." Jika kalian melihat gerhana, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikirlah, tawakkal dan bertakbirlah, dan bersalatlah dan bersedekahlah. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di antara isi khutbah beliau ketika khutbatul khusuf, itu memperingatkan umatnya agar meninggalkan perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu terhadap hamba-hambanya ketika hamba-hambanya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah, "Ya ummat Muhammadin, wallahi ma ahadun aghyar min Allah azza wajal min an yazni 'abduhu aw tazni amatuh." Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya, baik hamba laki-laki ataupun wanita, berbuat zina. Maknanya Allah murka kalau hambanya berbuat zina. Begitu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak rela, tidak ridha, bahkan kita murka kalau keluarga kita, anak atau istri kita, atau yang diwakili tanggung jawab kita berbuat zina. Maka Allah murka jika hambanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW mengingatkan umatnya agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan memperbanyak menangis. Takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang ketiga dari kitab Kusuf, beliau memberikan terjemah dengan bab An-Nida bis-Salah Jami'ah fil Kusuf. Bab tatkala terjadi gerhana dikumandangkan dengan as-salata jami'ah. Tu muadzin mengatakan as-salata jami'ah ketika terjadi khusuf. Dan kaum muslimin kalau mendengar seruan as-salata jami'ah, maka mereka segera berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat gerhana. Ini merupakan bagian dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seruan ketika salat khusuf berbeda dengan seruan ketika salat yang lima waktu atau salat Jumat yang berupa adzan yang ma'ruf. Kalau salat khusuf seruannya as-salatu jami'ah. Boleh juga as-salatu jami'ah. As-salatu jami'atan atau as-salatu jami'atun. Boleh dua-duanya. As-salatu jami'ah, as-salah lil ighraq. Ay uhduru as-salah. Dan jami'atannya hal dalam keadaan berjamaah. Salatu jami'atun mubtada khabar ma'ruf. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala rahimallahu taala haddatsana Ishaq qila Ishaq bin Mansur wa qila Ishaq ibn Rahawi Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali qala akhbarna Yahya bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Sallam ibn Abi Sallam al-Habashi ad-Dimashqi qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir قال أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة bisa juga أن الصلاة جامعة dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما beliau mengatakan tatkala terjadi gerhana pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم itu di hari kematian Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kejadiannya di tahun ke-10 Hijriah dan Nabi tidak pernah melakukan salat gerhana atau menyaksikan gerhana kecuali pada saat itu. Kata beliau ketika terjadi gerhana Nabi memerintahkan muadzinnya untuk mengumandangkan as-salata jami'ah, menyeru kaum muslimin agar melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu di masjid. Kemudian di bab selanjutnya, bab khutbatil imam fil kusuf. Bab imam menyampaikan khutbah setelah sholat gerhana fil kusuf, ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan khutbatul kusur hukumnya mustahab, sunnah. Dan ini merupakan pendapat al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan jumhur ashabil hadith, jumhur al-muhadithin. Khutbatul kusur, khutbah pada saat terjadi gerhana, setelah sholat hukumnya mustahab. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqalat Aisyah wa Asma khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah begitu pula Asma binta Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhum keduanya mengatakan bahwasanya ketika terjadi gerhana selesai salat Nabi berkhutbah. Dan tadi sebagian isi khutbahnya sudah kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah yang telah kita lalui, qala rahimallahu taala haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsani Layth. Wa Layth bin Sa'd al-Misri. An Uqail, wa Uqail bin Khalid. An Ibn Shihab, wa huwa Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim. Ha wa haddatsani Ahmad bin Salih. Qala haddatsana 'Anbasah. وعنباس بن خالد ابن يزيد الأيلي قال حدثنا يونس ويونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم قال حدثني أروى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خصبت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأولى وهو الأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة الآخرة مثل ذلك أو مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله تعالى بما هو أهله Thumma qal huma ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza raaitumuhuma fafzau ila shalah. Wa kan yuhadditsu Katsir bin Abbas anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kana yuhadditsu yawma khasafat asy-syams bi mithli hadits Urwah an Aisyah fa qultu li Urwah in akhaka yawma khasafat bil Madinah lam yazid ala rak'atain mithla subh. Qala ajal li'annu akhta sunnah. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tatkala terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung keluar menuju masjid. Dan para sahabatnya langsung buat shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertakbir, memulai salatnya dan membaca bacaan yang sangat panjang. Seperti disebutkan, bacaan sekitar membaca surat Al-Baqarah. Dia bacaan sangat panjang sekali. Hampir 2.5 juz. Kemudian beliau bertakbir dan ruku. Dan beliau ruku, ruku'an tawila, dengan sangat panjang. Ruku dengan lama. Kemudian beliau bangkit dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika berdiri, dari rukunya beliau tidak sujud, akan tetapi membaca bacaan yang sangat panjang. Hanya saja lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Kemudian beliau bertakbir dan ruku dengan ruku yang sangat panjang. Hanya saja lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Bangkit dari rukunya dan berdoa rabbana walakal hamd. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau lakukan hal yang sama di rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Maka beliau menyempurnakan salatnya 4 rakaat fi 4 sajadat. 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dalam 2 rakaat. Wanjal jam sekolah dan yang sorim. Dan ketika terjadi gerhana pada saat itu, matahari sudah kembali bersinar seperti biasa sebelum Nabi selesai dari sholatnya. Kemudian selesai sholat, Nabi berdiri dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala bimahu ahlu, dengan pujian yang Allah berhak dengannya. Kemudian beliau berkata bahwasanya matahari dan bulan merupakan tanda dari tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan mati atau lahirnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana pada bulan atau matahari, fafzau ila shalah. Bersegera kalian untuk melaksanakan salat. Kemudian Katsir bin Abbas menyampaikan bahwasanya ayahnya Ibn Abbas menyampaikan hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Urwah berkaitan dengan gerhana. Itu salat 2 rakaat, di masing-masing rakaatnya 2 kali ruku, 2 kali sujud. Kemudian perawi dari Urwah bertanya kepada Urwah bin Zubair, inna akhaka yawma khasafat bil Madinah lam yazid ala rakaatain mithla subah. Sesungguhnya saudara engkau, itu Abdullah ibn Zubair, saudara Urwah ibn Zubair. Hanya saja bedanya kalau Abdullah ibn Zubair sahabi radhiyallahu ta'ala, kalau Urwah tabi'i. Dikatakan kepada Urwah, sesungguhnya saudaramu Abdullah ibn Zubair ketika terjadi gerhana di Madinah, beliau saat gerhana tapi tidak lebih dari 2 kali ruku. 2 rakaat dan 2 ruku. Mithla subuh, seperti salat subuh. Ya, rukunya tidak 4 kali, tapi hanya 2 kali seperti salat subuh. Maka orang mengatakan ajal, iya, li'annu akhta sunnah. apa yang ia lakukan katanya keliru, melisihi sunnah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi, kaifiyah salat gerhana yang sahih, pendapat yang paling kuat itu 2 rakaat, di setiap rakaatnya 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Satu bab lagi, bab hal yaqulu kasab di syamsu au khasafat. Bab apakah ketika terjadi gerhana, gerhana matahari, apa dikatakan kusuf atau khusuf? Begitu juga ketika terjadi gerhana bulan. Maknanya apakah al-kusuf dan al-khusuf itu berbeda? Ini masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Sebagian mengatakan, ini pendapat yang paling kuat, sudah kita lalui hadis-hadisnya, bahwasanya gerhana matahari dan gerhana bulan keduanya bisa dikatakan kusuf dan bisa dikatakan khusuf. Kasafati syamsu bisa juga khasafati syams. Gerhana matahari dan bulan bisa dikatakan al-kusuf, bisa dikatakan al-khusuf. Sehingga dalam hadis kita dapatkan dalam riwayat yang telah lalu, khasafati syamsu. Sebagai riwayat, kasafati syamsu. Menunjukkan bahwasanya al-khusuf dan al-khusuf diitlakan pada gerhana matahari sebagai diitlakan pada gerhana bulan. Dan sebagian berpendapat bahwasanya kalau gerhana matahari itu dikatakan al-khusuf. Itu riwayat yang paling banyak dalam riwayat khusuf yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Adapun kalau gerhana bulan dikatakan al-khusuf. Khusuf di syams, khusuf di qamar. Dan pendapat yang lain dikatakan kalau gerhananya gerhana total, baik matahari atau bulan dikatakan al-khusuf. Kalau gerhananya gerhana sebagian, maka dikatakan al-khusuf. Tapi yang akrab, yang dekat, seperti tadi disebutkan pendapat yang pertama. Gerhana matahari dikatakan khusuf, sebagian dikatakan khusuf. Begitu pula gerhana bulan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa khasafa al-qamar. Dan bulan hilang cahayanya. Konteks ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Ida waqatil waqiyah. Ketika terjadi hari kiamat, di antara yang terjadi adalah wa khasafa al-qamar. Bulan cahayanya hilang. Bulan dikatakan khusuf. قال حدث سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفة الشمس. هذه آيات خسفة القمر. في حديث ini خسفة الشمس خسوف ditetapkan pada matahari sebenarnya ditetapkan pada bulan. فقام فكبر فقرا قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسف الشمس والقمر إنهما آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. Dikatakan في كسف الشمس والقمر, dan Nabi katakan لا يخسفان, الخسوف والكسوف ditelakan pada matahari dan bulan. Kita cukupkan, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.